bagi keberhasilan hidup Anda? Sudah. Itu sebabnya tidak ada yang dilakukan Tuhan kecuali untuk memuliakan kita. Lihat ya, memuliakan kita. Apapun yang terjadi, sekarang saya tanya. Bagaimana cara melihat rencana Tuhan bagi kehidupan kita? Bagaimana caranya? Melihat baiknya. Apapun yang terjadi, banyak orang memilih melihat buruknya. Padahal tidak ada yang terjadi dari satu keadaan yang tidak ditujukan untuk memuliakan kita. Nah, caranya membersihkan hati adalah melihat baiknya. Itu sebabnya kita tidak boleh berprasangka buruk. Lihat baiknya. Ya, mungkin kita akan salah, tetapi salah benar. Yaitu salah dalam rangka menyayangi. Salah dalam rangka mengupayakan perbaikan. Tidak apa-apa. Daripada salah menduga orang baik sebagai orang jelek. Berkali-kali salahnya. Jadi caranya membersihkan hati adalah melihat baiknya. Sehingga kita menjadi pribadi yang alur naiknya itu seperti yang direncanakan Tuhan. Itu. Super sekali Pak. Terima kasih menjawab pertanyaan saya. Saya persilakan pertanyaan kedua. Ya, silakan. Ya, persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Super, Pak Mario. Saya Prihatin Januarti dari Pamulang. Yes, Ibu. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah sikap kita sebagai manusia untuk tetap mempertahankan nuansa bening kita meskipun kita berada dalam zona yang tidak nyaman? Super sekali. Baik, terima kasih Ibu Prihatin. Sahabat Indonesia yang super. Kita ini sekarang mengatakan sesuatu yang tidak logis, yaitu yang disebut sebagai comfort zone, yang disebut sebagai zona nyaman, itu tidak pernah nyaman. Uang kurang, hutang banyak, pangkat rendah, dimarahi orang terus, and kita bilang itu zona nyaman. Aneh ya. Lalu orang kok tidak mau meninggalkan zona tidak nyaman itu. Jadi kalau sebetulnya semua konsultan pembicara publik itu bicaranya betul, tinggalkanlah zona tidak nyaman. Zona nyaman kok ditinggal. Jadi istilah kita salah sekali. Ini salah kaprah besar dalam kehidupan kita. Tinggalkanlah zona tidak nyaman. Contohnya, berapa banyak di antara kita sekarang ini yang sedang membiasakan diri untuk hidup dengan pendapatan kecil? Ilmunya? Berhemat. Kalau berhasil berhemat, bisa selamat dengan pendapatan kecil, apakah ada kekuatan untuk menambah pendapatan? Tidak perlu. Berapa banyak di antara kita, sahabat Indonesia yang super, sedang membiasakan dengan kekurangan? Lalu menyebutnya zona nyaman. Yang logis, tinggalkanlah keadaan-keadaan yang tidak memuliakan kita. Jadilah pribadi, ini anjurannya. Jadilah pribadi yang terlalu mulia untuk ditaruh di tempat yang tidak baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Super sekali. Bicara soal zona tidak nyaman Pak Mario. Ya. Ketika orang sudah memutuskan untuk pindah mencari zona yang lebih baik. Bagaimana kalau ternyata hasilnya justru zona itu ternyata tidak lebih baik? Hanya karena Anda keluar dari wilayah yang tidak baik, tidak otomatis menjadikan Anda baik loh ya. Berhasil keluar dari sarang harimau, masuk ke sarang buaya itu sama jeleknya. Itu loh. Bukan hanya keluarnya pilihan itu. Sebabnya kita berdoa, Tuhan masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar. Kalau jalan keluarnya salah, masuk tempat yang salah. Dan karena kita tidak selalu mampu, kita mohon Tuhan menurunkan kekuatan dari sisi beliau yang menuntun kita, yang membantu kita. Itu sebabnya buka mata, dengarkan, juga mengertilah dengan hati agar Tuhan tidak sulit menuntun kita. Banyak orang mempersulit tuntunan bagi kehidupan baiknya. Itu. Super sekali dan pastikan Anda tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.